kayak nggak bisa apa-apa. Orang itu kalau nggak punya pulsa kayak nggak bisa apa-apa gitu. Akhirnya seolah-olah pulsa itu jadi kebutuhan pokok gitu. Yang sebenarnya bukan pokok. Akhirnya pemasukan dengan pengeluarannya, banyak pengeluarannya gitu, jadi miskin ya, karena kebutuhannya tambah gitu. Dulu enggak ada acara ini, acara itu gitu. Kegiatan ini, kegiatan itu yang memakai biaya. Dulu enggak ada gitu. Ya. Jadi dulu di zaman Rasul sederhana. Jihad, ketika ada jihad mengumpulkan biaya gitu. Seperti itu. Kebutuhan pokoknya makan, pakaian, tempat tinggal, seperti itu. Adapun semakin zaman semakin maju, kebutuhan semakin banyak. Sehingga penghasilan besar pun kurang. Karena kebutuhannya jadi banyak, ada acara ini, acara itu, program ini, program itu. Ya, seperti itu. Yang seandainya itu enggak ada, orang ya hidup gitu, seperti itu. Sehingga orang itu jadi miskin, penghasilannya besar, tapi kebutuhannya, pengeluarannya banyak gitu. Seperti itu. Kata Imam Muhammad Ibn Ali As-Saukani rahimahullah, wa amma kaunuha tahrumu alal agniya. Adapun keberadaannya haram untuk orang-orang kaya. Kalau kaya itu sebatas makan, minum, perumahan, pakaian. Maka sekarang itu enggak ada orang miskin. Ada orang yang kelaparan? Enggak ada. Makan berlebih, sisa dikasihkan ayam. Pakaian untuk itu, untuk menakut-nakuti burung prit di sawah masih bagus-bagus. Ya, masih utuh. Gitu. Jadi enggak kekurangan pakaian gitu loh. Di sawah-sawah itu baju masih bagus-bagus, sudah enggak dipakai gitu. Menunjukkan pakaian enggak kekurangan. Perumahan, semua orang punya rumah, walaupun ngontrak juga punya. Jadi kalau standar kaya itu sudah punya sandang, pangan, perumahan, semua orang sudah kaya. Semua orang sudah kaya. Tapi karena kebutuhan lain-lain itu banyak, sehingga orang jadi miskin. Ya. Punya motor dua masih bisa terhitung miskin. Makan ada yang dimakan, pakaian ada, rumah ada, motor punya, miskin. Kalau dulu, zaman kita kecil dulu, orang punya motor itu orang kaya. Orang miskin enggak punya motor. Sekarang orang miskin punya motor. Bisa jadi 50 tahun lagi orang paling miskin itu punyanya cuma Avanza. Gitu. Punya Avanza yang paling miskin. Dapat zakat fitrah? Ya. Bisa jadi karena makmurnya suatu zaman seperti itu. Sehingga kalau definisi miskin ya kurang dari kebutuhannya gitu. Makan cukup, pakaian cukup, rumah punya. Tapi masih berat ketika biaya pendidikan anaknya, Berarti kebutuhannya masih kurang gitu. Nah, ini terhitung miskin yang berhak menerima zakat gitu. Kalau sekedar makan minum rumah sih sudah cukup. Tapi kebutuhan itu berkembang dengan berkembangnya zaman, ya kebutuhan itu berkembang gitu. Ini yang pokok loh ya. Jadi kayak pendidikan gitu. Adapun pulsa itu enggak kayaknya. Jadi itu bukan kebutuhan pokok. Enggak punya juga hidup gitu. Enggak punya HP juga hidup. Kalau mau bilang ya jalan kaki. Kalau punya HP kan WA, SMS gitu. Enggak perlu jalan kaki. Enggak punya pulsa ya jalan kaki datang mau bilang gitu. Seperti itu. Masih bisa gitu loh, enggak pokok sekali. Tapi kalau pendidikan agama, sedangkan orang tua sibuk kerja, ibu enggak mampu mengajari anak-anaknya, baca Qur'annya aja gerudal-geradul mau ngajari anaknya, gitu, seperti itu. Akhirnya ya jadi kebutuhan pokok, gitu. Sehingga walaupun sudah cukup makan, pakaian, rumah, tapi berat di sektor pendidikan, maka ini ya terhitung kurang dari kebutuhannya gitu. Seperti itu. Wal aqwiya'u al muktasibina wal aqwiya'i wal muktasibina, dan juga orang-orang kuat ekonominya, orang-orang yang punya pekerjaan. Walaupun kemarin sudah kita sebutkan hutangnya banyak 25M gitu. Tapi dia punya pabrik, karyawannya 1000. Truknya 10. Mobilnya 5. Gitu. Menerima zakat enggak? Kalau hartanya dikumpulkan, dijual paling 15M, 15 miliar, tapi hutangnya 25 miliar. Dapat zakat fitrah enggak? Makannya kalau pagi di Bu Parianti, kalau siang di Mbok Tiem, kalau sore di Titoti gitu. Dapat zakat fitrah enggak? Enggak dapat. Gitu. Enggak dapat. Karena dia kuat. Punya pabrik, punya karyawan 100. Dia bisa muter uangnya untuk mengembalikan yang 25 miliar itu. Seperti itu. Karena dia bisa jadi kalau nanti lunas 25 miliar, dia hutang lagi 50 miliar untuk membesarkan pabriknya. Gitu. Seperti itu. Jadi dia kuat ekonominya. Kuat walaupun hutangnya besar. Jadi enggak berhak menerima zakat seperti ini. Jadi kebutuhan tercukupi walaupun hutangnya banyak gitu. Karyawannya aja 1000 orang gitu. Fawajhuhu, maka dalilnya ma fil ahadisi sahihati as-sabitati an jama'atin. Adapun dalilnya adalah hadis-hadis yang sahihah, yang tertera, yang sabit dari sekelompok sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan annaha la tahillu shadaqatu li ghaniyin. Bahwasannya tidak halal shadaqah, yakni zakat itu untuk orang kaya. Wala lidi miratin sawiyin, dan tidak halal pula bagi orang yang memiliki mirah. Mirah itu kekuatan ya. Kuat badannya, kuat ekonominya, kuat akalnya. Dengan badannya dia bisa kerja, dengan akalnya dia bisa bisnis dengan lincah, lancar gitu. Enggak halal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di miratin sawiyin. Yakni orang yang sehat ya, bisa mencari ekonomi dengan lancar gitu. Seperti itu. Dan mencukupi kebutuhannya. Jadi dikait sehat, kuat, kerja, lancar, mencukupi kebutuhannya. Karena sebagian pekerjaan itu bisa dilakukan orang sehat kuat ini, tapi gajinya tidak mencukupi kebutuhannya. Kebutuhannya 1 juta, gajinya 700 ribu. Jadi kurang dari kebutuhannya, tapi lebih dari setengah, maka ini miskin, masih berhak menerima zakat, seperti itu. Sehat, kuat, kerja. Kerjaannya, penghasilannya 400 ribu. Ya fakir dia, kebutuhan kurang dari setengah. Gitu. Termasuk fukara, fakir. Seperti wa fi lafdin li Ahmad, dan pada lafad Ahmad, Imam Ahmad rahimahullah wa ahlu sunan, dan riwayat para ulama pengarang kitab-kitab sunan, min hadis Abdullah ibn Adi, dari hadis Abdullah bin Adi bin Khiyar marfu'an, secara marfu'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala hadda fiha li ghaniyin. Tidak ada bagian pada zakat itu untuk orang kaya, orang yang tercukupi kebutuhannya. Wali wala li qawiyyin muktasibin, dan tidak pula untuk orang yang kuat ekonominya, punya pekerjaan, mencukupi kebutuhannya. Hadisnya sahih. Wa fi ba'dil ahbar, dan pada sebagian khobar, yakni hadis. Hadis itu kadang disebut asar, kadang disebut hadis, kadang disebut khobar gitu. Maka pada sebagian ahbar yang dimaksud di sini adalah hadis, wala lidi miratin kawiyin, dan tidak pula zakat itu untuk orang yang punya kekuatan, punya kekuatan ekonomi, kuat badannya, sehat badannya, ekonominya kuat gitu. Wal mirah, dan mirah bikasril mim, dengan dikasrah mimnya, mi mirah. Wa tasdidir ra, dan raknya ditasdid, raknya double dua. Itu al-quwatu wasiddatul akli, maknanya kuat dan kokoh akalnya, bisa bisnis dengan cemerlang. Satu ini gagal, dia pindah yang lain. Ini sudah mulai surut, ganti acara yang lain, bikin produk yang lain, punya 1000 ide untuk bisnis gitu. Seperti itu. Jadi enggak banyak bingung. Jadi orang yang enggak kuat kadang bingung bisnis ini. Belum berangkat bisnis aja sudah khawatir nanti nek rugi gimana gitu. Setelah bisnis di tengah jalan ada kendala, ngelokro gitu. Ini enggak, orang yang mirah ini punya 1000 ide, punya terobosan-terobosan dalam bisnis, sehingga bi'idnillah bisnisnya lancar gitu. Itu mirah, orang yang enggak berhak menerima zakat. Kada qala al-Jauhari, begitulah yang dikatakan oleh al-jauhari, yakni ahli lughah, gitu, ahli bahasa. Seperti itu. Itu adalah orang yang tidak berhak menerima zakat, gitu. Adapun yang berhak sudah kita bahas, 8 asnaf, 8 golongan. Berarti dengan demikian selesai dari masyarifu zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat. Berikutnya masuk ke bab sodakotul fitri, bab sodakoh fitr. Fitr dari kata iftar, berbuka. Sholat Idul Fitri juga demikian. Fitr itu dari kata iftar, berbuka. Yakni puasa sudah selesai, sudah berbuka, buka yang terakhir. Maka ketika buka yang terakhir, maka ada sholat Idul Fitri, hari raya iftar, gitu. Demikian juga sodakoh, sodakotul fitr, ketika selesai dari puasa, ada sodakoh, sodakoh ketika iftar, maka sodakotul fitri. Ini ketika sudah berbuka, enggak puasa lagi, gitu. Itu penamaan zakatul fitr atau sodakotul fitr, gitu. Kata Imam Muhammad Ibn Ali As-Saukani rahimahullah dalam matannya, huwa sa'un minal quti al-mu'tadi. Zakat itu adalah satu sa'. Satu sa' itu 4 mud. Satu mud itu 2 telapak tangan. Ya, ini satu mud. Satu mud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takaran waktu itu. Kalau di kilo ya beda-beda, ada hasilnya, ada yang mengatakan 2,1 kilogram. Kalau negeri kita menetapkan 2,5 kilogram. Seperti itu. Yakni minal quti al-mu'tadi, dari makanan kebiasaan. Kebiasaan suatu negeri, makanan kita di negeri kita beras, ya sudah, zakat kita beras. Boleh enggak zakat pakai kaos baru untuk lebaran? Zakat fitrah. Kaos dagadu baru. Boleh? Seharga beras 2,5 kilogram. Boleh? Boleh enggak? Boleh? Enggak boleh. Seperti itu. Satu sak makanan pokok, gitu. Berarti duit boleh? Enggak boleh. Duit bukan makanan pokok. Memang bisa duit untuk beli makanan pokok. Kaos dijalkan makanan pokok bisa? Kaos ijolan sama beras. Satu enggak punya kaos lebaran, satu enggak punya beras. Akhirnya tukar-tukaran. Bisa? Bisa enggak? Boleh enggak? Beras ditukar kaos? Kebingung. Boleh? Boleh saja. Beras ditukar kaos boleh. Duit ditukar beras juga boleh. Cuma masalahnya di zaman Rasul enggak ada yang bayar duit, gitu. Ada riwayat sahabat bayar zakat fitrah pakai duit? Enggak ada. Kalau zakat mal ada bayar pakai duit? Ada, sudah dibahas. Kalau enggak punya unta umur sekian-sekian, bisa diganti dirham. Bisa diganti duit kalau zakat mal. Adapun zakat fitrah enggak ada riwayat. Karena disebutkan dalam hadis, ibrah zakat fitrah itu tu'matan lil masakin, sebagai makanan orang miskin di hari raya. Supaya ketika hari raya orang miskin juga ikut bisa merayakan, bisa makan, gitu. Sekarang makanan sudah banyak, ganti kaos, gitu. Ganti duit, enggak bisa. Tetap makanan pokok, gitu. An kulli fardin, untuk setiap individu. Zakat fitrah itu makanan pokok untuk tiap-tiap individu. Jadi tiap kepala kalau zakat fitrah itu. Kalau zakat mal, ya kepala keluarga. Satu keluarga punya kambing 40, yang bayar zakat siapa? Bapaknya, gitu. Sudah satu cukup. Tapi kalau zakat fitrah per gundul, ya, dihitung per gundul, satu gundul bayar satu, gitu. Wal wujubu ala sayyidil abdi, dan wajib bagi pemilik budak, sayyid tuan bagi budak. Budak enggak wajib zakat, tapi tuannya wajib menzakatkan budaknya, gitu. Seperti itu. Wal munfi wa munfiqus saghiri, dan orang yang menafkahi anak kecil, baik bapaknya, ibunya. Anak kecil enggak punya duit, enggak kerja. Tapi orang tuanya wajib menzakati anaknya, gitu. Atau punya anak pungut, maka anak pungut ini wajib dizakati oleh bapak pungutnya, gitu. Wa nahwihi, dan yang semisalnya. Wa yakunu ikhrajuha qabla shalatil aidi, dan keberadaan pengeluaran zakat tersebut sebelum salat Id. Ya, sebelum salat Idul Fitri. Waktu wajib setelah salat subuh sebelum Idul Fitri. Waktu sunnah setelah maghrib sampai pagi. Waktu boleh sehari atau dua hari sebelum Idul Fitri, gitu. Seperti itu. Wa man la yajidu ziyadata ala quti yaumihi wa lailatihi fala fitrata alaih, dan orang yang tidak mendapati lebihan atas makanan harinya dan malamnya, maka la fitrata alaihi, tidak wajib zakat fitrah atasnya. Punya makanan tapi hanya cukup untuk sehari semalam, maka enggak wajib bayar zakat, gitu. Berasnya habis tinggal 1 kilo, cukup untuk sehari semalam, tapi duitnya banyak. Ya harus beli, itu namanya punya makanan. Gitu. Seperti itu. Jadi ini enggak punya duit, enggak punya apa-apa, enggak punya makanan, punyanya cuma cukup untuk sehari itu, ya sudah. Enggak wajib menerima zakat. Wa masrafuha masrafu zakat, dan penyalurannya seperti penyaluran zakat mal. Ini yang jadi khilaf. Sebagian ulama berpendapat, termasuk Imam Syaukani rahimahullah, cara bagi zakat fitrah sama dengan zakat mal. Ini untuk 8 golongan. Fuqara, masakin, amil, jihad, fisabilillah, ibnu sabil, dan yang lainnya. 8 itu. Sebagian ulama lagi khusus untuk fuqara wal masakin. Khusus untuk orang miskin. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, farada rasulun. Sahabat mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lil shaimi minal lagwi war rafasi wa tu'matan lil masakin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pensuci orang yang puasa dari berbuat sia-sia maupun berkata kotor, sebagai pembersih, gitu. Watuk matan lil masakin, dan sebagai makanan untuk orang miskin. Sehingga disebut miskin saja dalam hadis ini. Sehingga sebagian ulama zakat fitrah khusus untuk orang miskin. Sehingga wujudnya harus beras. Biar untuk makan. Kalau zakat fitrah kok duit, nanti dapat duit untuk beli rokok. Sedangkan hadisnya untuk makanan bagi orang miskin, bukan untuk ngerokok bagi orang miskin. Bisa juga untuk beli pulsa. Padahal hadisnya tukmatan lil masakin, sebagai bahan makanan untuk orang miskin. Kalau dibayarkan uang nanti lari ke pulsa, lari ke ini, ke itu. Atau untuk domino. Ya. Dapat zakat, yang nerima yang laki-laki. Laki-lakinya suka domino, ya sudah. Hadisnya tukmatan lil masakin malah digunakan untuk judi, domino, gitu. Seperti itu. Sehingga hikmah ketika zakat fitrah itu berupa makanan. Sehingga ketika orang miskin dapat beras, bisa dinikmati oleh seluruh keluarganya, anaknya, istrinya. Seperti itu. Kalau uang untuk beli pulsa, untuk beli rokok, yang menikmati cuma bapaknya, gitu. Istrinya, anaknya tidak menikmati. Kayaknya jauh sudah terdengar adzan dan selesai matan, sarahnya kita baca di lain waktu. Kemungkinan di sini juga sebentar lagi bunyi gitu. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiikum.